Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, dan jauhilah taghut. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, ba'athna, arsalna. Ba'athna, yaitu kami mengutus. Kulli ummatin, kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nasi. Setiap umat, yaitu setiap kelompok dan generasi, qarnin dan jailin semakna generasi dari manusia. Rasulan, ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul adalah orang yang diberikan kepadanya wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. U'budullaha afriduhu bil ibadati. Beribadahlah kalian kepada Allah, yaitu esakanlah Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Wajtanibu, jauhilah. Utruku wa faraku, utruku wa fariku, tinggalkanlah dan pisahkanlah diri kalian darinya. At-taghutu mustaqqun min at-tughyani wa huwa mujawazatul haddi. At-taghut diambil dari kata tughyan, yaitu melampaui batas. Fakullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghutun. Maka segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ia ridha dengan ibadah terhadap dirinya tersebut, maka dia adalah taghut dan telah berlalu di dalam syarah al-usul al-thalathah tentang ru'us tawaghit, para dedengkotnya taghut. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, anna Allah subhanahu yukhbiru, أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Ia mengutus pada setiap kelompok dan generasi dari manusia seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu, yang menyeru mereka kepada peribadahan kepada Allah semata. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidhalika mundhu hadatha syirku fi bani Adama fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla senantiasa mengutus para rasul kepada umat manusia dengan hal tersebut. Dzalika, kembalinya kepada ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Semenjak muncul kesyirikan di kalangan anak Adam di zaman Nuh alaihissalam sampai Allah Azza wa Jalla menutup mereka, para rasul tersebut, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini terhadap bab, yaitu kenapa ayat ini disebutkan di awal kitab Tauhid. أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. Bahwasanya mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan merupakan tugas seluruh rasul dan para pengikut mereka. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama. Annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu 'anil syirki. Bahwasanya hikmah dari diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam adalah mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Al-thaniyatu, yang kedua. Anna dinal anbiya'i wahidun, bahwasanya agamanya para nabi satu. وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata dan meninggalkan kesyirikan. وإن اختلفت شرائعهم, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Al-thalithatu, yang ketiga. Anna risalata ammat kullal umami wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi. Bahwasanya risalah mencakup seluruh umat dan hujjah telah tegak terhadap seluruh hamba. Al-rabi'atu, yang keempat. Izzamu sya'ni tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umami, agungnya kedudukan tauhid dan bahwasanya tauhid wajib bagi seluruh umat. Al-khamisatu, faedah yang kelima dari ayat tersebut. Fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbati. Di dalam ayat tersebut terdapat makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah berupa peniadaan dan penetapan. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhidu illa bihima jami'an. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tidaklah tegak tauhid kecuali dengan keduanya seluruhnya. Apa keduanya? Hima, domir hak kembali ke mana? Kepada nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Wa anna an-nafyal mahdha laysa bitauhidin, dan bahwasanya peniadaan yang murni bukanlah tauhid. Wal itsbat al mahdha laysa bitauhidin, dan bahwasanya penetapan yang murni bukanlah tauhid. Inilah ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, ayat yang kedua, dalil yang kedua di dalam kitab tauhid, yang di dalamnya terdapat sekian banyak faedah, dan di antara faedah yang paling penting adalah bahwasanya para rasul alaihissalatu wassalam, dakwah dan ajaran mereka kepada umat-umat mereka sama, yaitu tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ilahiyah, ikhlasul ibadah lillahi ta'ala, memurnikan ibadah hanya bagi Allah azza wa jalla, mempersembahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم